yang tak sangka. Orang dua mau jadi begini. Sepuluh tahun dah baku sayang, akhirnya cuma berpisah begitu. Sungguh mati kita rindu sekali, sampai-sampai nyanda mau tak tidur. Tapi kita nim tahu mau bikin apa, cuma harap ngana pula. Jangan, jangan ngana setinggal bagi kita teng cara begini. Jangan, cinta yang suci, cinta yang dijual di toko-toko dan di matahari. Sampai nyanda mau tak tidur. Tapi kita minta mau bikin apa, cuma harap ngana pulang. Jangan, jangan ngana setinggal kita bencana begini. Jangan, oh jangan kita ni malu. Jangan, jangan bermain akan kita cinta yang suci, cinta yang tak jual di toko-toko dan di matahari. Cinta yang tak jual di toko-toko dan di matahari.